Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari telepon. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Banjarnegara, Pak. Dari Pak Rahmat. Ahlan, Pak Rahmat. Silakan, Pak. Apakah betul ini secara hukum Islam ada zakat profesi, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Islam, zakat profesi, bagi orang yang mengatakan ada zakat profesi, mereka pun mengetahui bahwa tidak familiar, tidak pernah ada dalam referensi para ulama kita dahulu. Padahal profesi di masa dahulu ada. Dan jangan katakan bahwa profesi di masa itu gaji sedikit, tidak. Bukankah ada orang yang membayarkan, orang yang minta ketika sahabat Rasulullah SAW diminta untuk meruqyah seorang kepala suku, dia mengatakan, saya meruqyah dengan syarat kambing untuk kami jumlah sekian. Cuma dia bacain Fatihah, semua orang tersebut dia mendapatkan kambing dalam jumlah yang besar, sehingga cukup untuk para sahabatnya tersebut, dan bahkan pun diberikan kepada Rasulullah SAW. Bukankah ini profesi? Dan bukankah ini hasil dari upah pekerjaan? Ada, dan lalu Rasulullah tidak pernah mengatakan ada zakatnya. Jangan tambahkan. Rasulullah SAW saja ketika ditanya tentang zakatul khail, zakat kuda, beliau mengatakan lam unzal alayya syai. Dalam hal ini belum turun kewajibannya. Tapi bila Anda melakukan, Allah mengatakan fami'man bithqala dzalatin khairan yara. Siapa yang melakukan satu kebaikan sekecil apapun juga, maka Allah akan berikan pahala dan dia akan lihat pahalanya. Rasulullah tidak berani menambahkan, padahal kuda juga hewan ternak, lebih mahal daripada kambing. Rasulullah tidak berani menambahkan. Apakah Anda berani menambahkan? Tidak ada. Dan buktinya tidak ada. Muktamar zakat pertama sedunia Islam dihadiri oleh para ulama utusan dari 25 negara pada 19 Rajab sampai awal Syaban, bertempat di Kuwait pada tahun 1404 Hijriah atau sekitar tahun 1984. Di sana hasil muktamar tersebut merekomendasikan bahwasanya laisa fi al-mihani zakatun, tidak ada zakat profesi itu. Itu menurut mayoritas para ulama yang diri, kecuali sebagian kecil pun dia mensyaratkan persyaratan yang tidak mungkin terpenuhi secara umum bagi profesi di Indonesia. Dr. Al-Qardawi membolehkan mengatakan ada zakat profesi, tetapi beliau mengatakan sampai nisab gajinya. Berapa satu nisab itu? 85 gram kalau menurut beliau. Berapa berarti? Sekitar 43 juta baru ada zakat profesinya. Kalau Anda terima gaji 40 juta, itu menurut beliau baru ada zakat profesinya. Itu pun menurut beliau setelah dikeluarkan kebutuhan minimal dia untuk bulan depan itu. Karena ini gaji beliau terima kan, belum tahu kebutuhannya. Kemudian juga salima minadain, menurut beliau pun terlepas dari hutang. Maka apa yang diterapkan dari lembaga Indonesia profesi dengan cara yang luar biasa mengada-ngada, dengan gaji 3,5 juta sudah ditarik. Orang gaji 3,5 juta belum tentu kaya. Bila dia hidup di kota besar, gaji 3,5 juta itu untuk kontrakan saja sudah 1 juta per bulan umpamanya, atau lebih. Makan dia dengan istrinya sudah berapa? Kemudian dia memiliki anak umpamanya 5, berapa kebutuhan dia? Dia fakir miskin itu. Lalu kenapa ditarik zakat dari dia? Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengadakan ini, mengambil zakat dari fakir miskin. Karena Dr. Al-Qardawi sendiri pun dalam fikih zakatnya tidak mengatakan demikian cara menarik zakat profesi itu. Kalau gaji 40 juta itu ia kaya namanya menurut beliau. Dan itu pun dikatakan oleh mayoritas para ulama tidak seperti itu cara menarik zakat profesi. Tapi digabungkan dengan gaji yang lain berlalu satu tahun, kemudian berdizakatkan. Wabillahi taufiq.